Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selalu kita mengucapkan dan memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita telah banyak Allah berikan petunjuk, hidayah, segalanya untuk memudahkan kita dalam meraksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dalam kajian saat ini, yaitu kita akan membahas melalui siaran Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini, yaitu tentang bagaimana kesombongan seseorang itu membuat dia ingkar terhadap kebenaran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahukum ilahu wahid, falladzina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum munkira wa hum mustakbirun. Artinya, Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka orang yang tidak beriman kepada akhirat, hati mereka mengingkari tentang keesaan Allah, dan mereka adalah orang yang sombong. Ayat ini untuk mengingatkan kita kembali dalam perjalanan hidup kita. Mungkin menurut kita itu begitu panjang, tapi menurut Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah amat sangat pendek. Maka kalau menurut Allah dengan amat sangat pendeknya, marilah kita mengevaluasi kembali apa yang sudah kita laksanakan, apa yang sudah kita lakukan. Kalau itu berupa kekhilafan, kesalahan, mudah-mudahan kita dapat memperbaikinya. Terlebih-lebih kalau seandainya kesombongan itu datang, karena Allah subhanahu wa ta'ala menekankan kalau seandainya orang yang sombong itu adalah menjadi penyebab dia ingkar terhadap kebenaran Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah mengatakan la yu'minuna bil akhirah, mereka tidak akan pernah beriman atau percaya tentang kehidupan akhirat. Qulubuhum munkirah, hati mereka itu mengingkari tentang kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wahum mustakbirun, ternyata Allah memberitahukan kepada kita, ternyata orang-orang yang seperti itu, yang berbuat seperti itu, disebabkan oleh kesombongan mereka itu sendiri, sehingga tidak mendapatkan rahmat ataupun petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa sebabnya? Disebabkan oleh kesombongan itu. Maka inilah hal yang sangat harus kita hati-hati dalam berjalan dalam kehidupan kita ini. Baik hal yang kita rasakan ataupun yang tidak kita rasakan, dalam arti kata kita ketahui ataupun kita tidak ketahui, sadar atau tidak sadar, itu mesti akan bangkit kembali penyakit hal yang seperti itu. Maka untuk itulah jauh-jauh hari Allah menginginkan hidup kita ini jangan dilandasi atau berdasarkan oleh kesombongan, sehingga kita tidak pernah akan mendapatkan petunjuk ataupun hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itulah Allah mengingatkan kita. Menginginkan dari hal apa? Dari hal yang kita kerjakan itu akan tidak menjadi apa-apa disebabkan oleh kesombongan. Karena kesombongan ini, kalau kita melihat dari cerita-cerita sejarah, bagaimana cerita yang diceritakan di dalam Al-Quran, yaitu menyebabkan mereka itu satu penyakit, yaitu penyakit hati mereka itu semakin keras, dahkan lebih keras seperti batu, yang menyebabkan mereka itu susah untuk menjalani menjalankan ajaran Islam. Padahal Allah menciptakan kita supaya kita dapat menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, karena itu adalah tujuan penciptaan kita, tujuan penciptaan Allah terhadap manusia ataupun hamba-hambanya. Maka kalau seandainya kita sudah meyakini hal itu, kenapa kita harus lari dari garis besar ini sehingga menyebabkan kita itu lebih sombong terhadap apa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini sudah ada narasumber kita yaitu Ustaz Dr. Zainal Arifin. Kami persilakan Ustaz untuk membahas lebih lanjut lagi. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Sombong adalah perilaku iblis yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Aba wastakbar. Iblis menolak dan sombong. Kesombongan yang dilakukan oleh iblis bukan karena dia bergelumuran dengan kemaksiatan. Tapi iblis adalah sosok merak di antara para malaikat yang terkenal dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi iblis yang taat itu melakukan kesombongan. Dia taat tapi sombong. Allah mengusirnya dari surga. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ternyata iblis yang sombong itu bukanlah orang yang melakukan maksiat pada awalnya. Adalah makhluk yang paling amat taat. Maka untuk itu, berhati-hatilah dengan sifat takabur sombong ini. Karena apa? Karena sombong yang dilakukan, yang dimiliki oleh iblis, mengarahkan kepada sikap dendam. Dendam kepada manusia. Sehingga dia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Fabima aghwaitani la'aqudanna lahum siratal mustaqim." Ya Allah, karena aku telah kamu usir, maka berikanlah kesempatan bagi saya untuk memelencengkan mereka dari jalanmu yang lurus. Dengki kepada manusia adalah perangai iblis akibat kesombongannya. Begitulah orang yang sombong dan ingkar kepada Allah yang direkam pada ayat 22 ini. Sombong kepada Allah karena kedengkiannya kepada umat Islam. Untuk itu, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita dengan penuh santun dan kasih sayang, "Wa ilahukum ilahun wahid." Wahai umat manusia, sembahlah Allah yang Maha Esa. Dan kita ketahui bersama, Nabi Musa dengan pengikutnya Bani Israel, Nabi Isa dengan pengikutnya umat Nasrani, semuanya menyembah Allah yang Esa. Itulah pesan Allah kepada para nabi sejak zaman Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad. Ilahukum ilahum wahid adalah pesan tauhid universal dari sejak Allah menciptakan manusia pertama hingga akhir masa. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wallazina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum munkira wa hum mustakbirun. Para pendengar yang dimuliakan Allah, manusia menyembah Allah karena dua hal. Pertama, karena Allah adalah zat yang layak disembah dan mengharapkan ridhonya. Ini adalah baik dan ini adalah terbaik, ini adalah the best. Yang kedua, manusia menyembah Allah karena mengharapkan pahala atau takut kepada nerakanya. Ini adalah baik dan tidak salah. Maka Allah Subhanahu wa taala di ayat 22 ini menegaskan dua hal. Ada yang menyembah karena Allah yang Maha Esa mengabaikan ridhonya. Ada juga yang menyembah Allah karena bil akhirah, karena mengharapkan akhirat, baik mengharapkan surga atau minimal terhindar dari neraka. Namun yang menjadi menyedihkan, kaum kafir, orang yang sombong dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak takut kepadanya dan tidak takut juga kepada neraka dan tidak juga berambisi untuk masuk surga. Wahum mustakbirun, mereka sombong. Apa yang disombongkan? Apa yang dirasa besar oleh manusia? Kita kutip bersama, bahwa matahari yang begitu besar jutaan kali lipat dari bumi itu bagaikan bintang kecil di langit. Dari sekian juta planet yang seimbang dengan matahari bumi, itu kecilnya sebesar bintang yang ada di langit yang kita lihat di matahari. Bumi lebih kecil jutaan kali lipat dari bintang kecil itu, dan kita berada di bumi yang kecil itu. Dan menariknya, bumi yang kecil itu 2/3 lautan dan 1/3 daratan, dan di daratan yang sepertiga itu dihuni oleh 6 miliar penduduk. Sebesar manakah kita? Layakkah kita sombong bila makhluk Allah Bima Sakti dan antariksa begitu luas? Tentu Allah lebih besar dari itu semua. Gitu kecilnya kita dan begitu besarnya Allah Subhanahu wa taala, masihkah kita berani melawan Allah Subhanahu wa taala dengan cara tidak menyembahnya atau menyekutukannya? Iya. Memang hal yang sangat menarik bahwasannya hal yang dapat kita lakukan itu bagaimana kita terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kadang-kadang manusia itu di tengah-tengah perjalanan itu mengalami hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengingatkan dalam kajian kita saat ini, janganlah sampai hamba Allah Subhanahu wa taala itu menjadi orang yang difirmankan Allah mustakbirun. Mustakbirun di sini sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Ustaz Zainal tadi, yaitu orang-orang yang sombong, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengusir jin atau iblis karena kesombongannya. Bagaimana terjadi hal itu? Karena disebabkan tidak mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Aba wastakbara. Setelah aba menolak, angkara artinya mengingkari, wastakbar bersombong pula, maka hal inilah yang menjadikan mereka itu jauh, sangat jauh dari firman Allah Subhanahu wa taala ataupun dari ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kebenaran itu pun akan sangat jauh sekali dari manusia itu sendiri. Untuk apa kita melakukan ini, hal ini? Sedangkan sebagaimana yang digambarkan Ustaz Zainal kita tadi, di hadapan dunia ataupun yang diciptakan Allah ini, kita adalah makhluk yang amat kecil. Artinya bukan daratan itu bukan saja dihuni oleh manusia, tapi oleh pepohonan dan yang lain, gunung dan yang lain-lain itu. Kita itu adalah hal-hal yang sangat kecil. Maka untuk itulah kita harus jauhi sifat kesombongan ini, supaya kita lebih memaknai kehidupan kita, lebih dapat mengartikan bagaimana kita harus duduk sebetulnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kita ini amat sangat perlu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah begitu, kita harus banyak lebih memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak pernah merasakan perlu terhadap kita, disebab banyak contoh-contohnya. Contoh-contohnya hamba-hamba Allah pada masa Nabi Nuh, Allah habiskan, Allah ganti dengan yang lain, Allah hidupkan lagi, Allah gantikan yang lain. Pada masa Fir'aun begitu banyak sudah Allah, karena Allah tidak perlu. Yang Allah perlukan adalah hambanya ini bagaimana mentaati perintahnya dan menjalani peraturan-peraturan yang sudah digariskan. Itu tidak akan memberati kecuali kita kecuali kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar yang berbahagia, kami juga menunggu bagaimana SMS Anda, mungkin disebabkan karena ada ketinggalan ataupun ketidakpahaman ataupun respon Anda dengan acara ini, yaitu ke nomor 0811 616943 atau teleponi 0618463133. Untuk itu sekali lagi kami tunggu SMS-nya ataupun teleponnya. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Saya Fazrul Haq bersama Ustaz Zainal Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.